kitab yang menjelaskan tentang at-tauhid. Yang mana masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, at-tauhid merupakan inti dakwah para rasul alaihimus salatu wassalam, min awalihim ila akhirihim. Dari rasul yang pertama kali Allah utus ke muka bumi, Nuh alaihi salam, sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah yad'un nasa ila tauhid. Seluruhnya mereka para rasul mengajak manusia berdakwah kepada at-tauhid, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan peribadatan semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, ayat yang telah kita lewati, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an'i'budullaha wajtanibut tahut. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allah mengutus pada setiap umat, yaitu setiap jail generasi, Allah utus kepada mereka seorang rasul, seorang utusan. Apa tugas dakwah mereka? Disebutkan oleh Allah, an'i'budullaha wajtanibut tahut. Ya. Mengajak manusia untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan menjauhi at-tauhid, perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga dengan tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Allah menciptakan jin dan manusia, menciptakan kita semua. Tujuan utamanya adalah supaya manusia, jin dan manusia mentauhidkan Allah. Sebagaimana di dalam ayat surat Adz-Dzariyat 56, Allah menyebutkan, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Arti liya'budun adalah yuwahiduni, supaya mereka mentauhidkanku, kata Allah, memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk dalam bab atau masih dalam pembahasan, kata Syekh, bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Kita masih dalam pembahasan bab tersebut, itu bab man haqqaqa tauhid. Barang siapa yang benar-benar merealisasikan tauhid, benar-benar mengamalkan tauhid, benar-benar menjalankan tauhid, dakhalal jannata, maka orang tersebut masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga, yang merupakan darun na'im, yang merupakan keberuntungan yang hakiki. Itulah al-jannah, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Ini pembahasan yang sedang kita bahas, pembahasan man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bi ghairi hisab wala adab. Maka dijelaskan oleh fadilatul syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, arti daripada tahqiqut tauhid, arti daripada merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid. Apa itu arti tahqiqut tauhid? Yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita membaca penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Salih Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Sekarang kita membaca penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di Rahimahullah. Kata beliau, fa inna tahqiqat tauhid tahdhibuhu wa taswiyatuhu minasyirkil akbari wal asghar. Maka sesungguhnya yang namanya tahqiqut tauhid, yang namanya tahqiqut tauhid adalah tahdhibuhu, itu meluruskan, memperbaiki, wa taswiyatuhu, dan juga membersihkan tauhid minasyirkil akbari wal asghar. Perhatikan di sini, tahqiqut tauhid, bentuk merealisasikan tauhid di antaranya adalah taswiyatuhu minasyirkil akbari wal asghar, membersihkan tauhid dari syirik besar dan syirik kecil. Wa minal bida'i al-qawliyati al-i'tiqadiyah wal bida'il fi'liyah al-amaliyah. Juga bentuk merealisasikan tauhid adalah membersihkan tauhid minal bid'ah, dari amalan-amalan bid'ah. Baik bid'ah yang bentuknya al-qawliyah, bid'ah yang bentuknya ucapan-ucapan, atau bid'ah al-i'tiqadiyah, bid'ah yang kaitannya dengan keyakinan. Dan juga membersihkan tauhid minal bid'ah fi'liyah al-amaliyah, membersihkan tauhid dari bid'ah al-amaliyah al-fi'liyah, bid'ah perbuatan, bid'ah amalan. Kemudian juga masih bentuk tahqiqut tauhid adalah wa minal ma'asi, yaitu membersihkan tauhid dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Taswiyatuhu minal ma'asi. Wadhalika kata Syekh, bikamalil ikhlasi lillah fil aqwali wal af'ali wal iradat. Yang demikian itu bentuknya ialah dengan menyempurnakan keikhlasan lillah, semata-mata hanya untuk Allah, baik dari sisi al-aqwal, ucapan-ucapan, wal-af'al, perbuatan-perbuatan, wal-iradat, niatan-niatan, semuanya diikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bisalamati minasyirkil akbari al-munaqidu li asli tauhid. Kemudian juga masih bentuk mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid, kata beliau, wa bisalamah, dengan menyelamatkan tauhid dari syirkul akbar, yang mana syirik akbar ini munaqidun li asli tauhid. Syirik besar ini akan membatalkan, menghapus aslu tauhid. Sehingga tatkala seorang terjatuh ke dalam syirik besar, berarti la tauhidalah, tidak ada lagi tauhid pada orang tersebut. Wa minasyirkil asghar almunafi likamali. Dan juga membersihkan dari syirik asghar, yang mana syirik asghar ini akan menghilangkan kesempurnaan tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian wabis salamati minal bida'i wal ma'asi alati takdiru tauhid. Kemudian membersihkan tauhid dari perbuatan-perbuatan bid'ah, dari perbuatan-perbuatan ma'asi. Kenapa demikian? Kata beliau, karena bid'ah dan kemaksiatan ini mengotori tauhid. Bid'ah dan kemaksiatan ini mengotori at-tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan tahqiqut tauhid. Yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid. Orang yang benar-benar bisa merealisasikan tauhid disebutkan dakhalal jannata bighairi hisabin wala adab. Barakallahu fikum. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid. Kemudian Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan al-adillah minal kitabi was-sunnah. Kemudian kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, adapun dalilnya yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl 120, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang merupakan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikarenakan nabi-nabi yang datang setelahnya min duriyatih, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana yang telah kita lewati dalam pelajaran kitab Riyadhus Shalihin yang telah disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Ridwanul Bari hafizahullah, ya, tentang Nabi Ibrahim, ya, keturunannya yang jadi nabi, ya. Barakallahu fikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat yang mulia. Yang pertama disebutkan Nabi Ibrahim sebagai ummah. Yang dimaksud dengan ummah adalah qudwah. Annahu kana qudwatan fil khairi litakmilihi maqam as-sabri wal yaqin. Yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau adalah sebagai qudwah. Qudwah itu contoh dalam kebaikan. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Litakmilihi maqam as-sabri, dikarenakan kesempurnaan yang beliau miliki di dalam menjalankan kesabaran wal yaqin, ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kata beliau, ya, kata beliau hafizahullahu taala, wala zainabihi ma tunalu imamatu fiddin. Dan dengan dua sifat tadi, as-sabru wal yaqin, bihima, dengan keduanya beliau mendapatkan imamatu fiddin, ya, kepemimpinan di dalam agama, sehingga beliau menjadi qudwah. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh beliau, annahu kana khasi'an muti'an mudawaman ala ibadatillah, yaitu yang disebut dengan qanitan lillah. Orang yang khasyian, orang yang khusu, yang taat terus menerus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, annahu kana mu'aridan 'anil syirki muqbilan 'ala Allah. Beliau adalah orang yang mu'arid, yang berpaling, meninggalkan kesyirikan dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat, bu'duhu 'anil syirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Di antara sifat yang dimiliki oleh beliau Nabi Ibrahim, beliau adalah jauh dari kesyirikan dan berlepas diri dari apa? Dari orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita sekarang masuk dalil yang berikutnya, dalil minas sunnah. Kemudian kata beliau Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan dalil minas sunnah. Kata beliau An Husain Ibni Abdurrahman qal kuntu inda Sa'id Ibni Zubair faqala ayyukum ra'al kawkaba alladhi inqadha al-bariha faqultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salah walakinni ludightu. Dari Husain Ibni Abdurrahman, beliau bercerita kuntu inda Sa'id Ibn Zubair, aku pernah berada di sisi Sa'id Ibn Zubair rahimahullahu ta'ala. Faqala, maka tiba-tiba Husain Ibn Abdurrahman mengatakan, ayyukum ra'al kaukaba, siapakah di antara kalian yang melihat bintang? Alladhi inqadhal barihah, bintang yang jatuh kemarin sore. Inqadha ay saqata. Ya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh kemarin sore? Ya. Saqata minhu shihab. Ya. Itu jatuh ya, untuk melempar syayatin. Ya. Maka kata beliau fakultu ana. Maka saya pun mengatakan ana, saya. Ya. Thumma kultu, kemudian aku katakan ama inni lam akun fi shalah, akan tetapi aku lam akun fi shalah, aku itu dalam keadaan tidak mengerjakan sholat. Walakinni ludihtu, akan tetapi ya, aku itu ludihtu ya, itu disengat kala jengking ya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, faqala fama sana'ta. Faqal fama sana'ta. Apa yang kamu lakukan tatkala disengat oleh kala jengking? Apa yang kamu lakukan tatkala disengat oleh kala jengking tadi? Kemudian beliau menjawab, kultu irtaqaitu. Qultu irtaqaitu. Arti irtaqaitu artinya adalah talabtu man yarkini. Saya mencari orang untuk meruqyahku. Minta diruqyah, mencari orang untuk meruqyah dirinya. Itu yang dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan ruqyah, kata beliau hafizahullah ta'ala, adalah qira'atul qur'ani wal ad'iyati wasyara'iyati alal masabi bimaradin wa nahwi. Adapun yang dimaksud dengan ruqyah adalah bacaan-bacaan Al-Quran atau doa-doa syara'i ya, yang dibacakan seorang yang sedang terkena masaib, itu musibah, terkena gigitan kala jengking, atau karena bimaradin, atau sedang tertimpa dengan suatu penyakit, ya, terkena gangguan jin dan yang semisalnya. Ya. Maka beliau ditanya, wa ma sana'ta, apa yang kau lakukan tatkala terkena sengatan kala jengking? Ternyata menjawab, qala irtaqaitu, saya mencari orang untuk meruqyahku. Ya. Qala fama hamalaka ala dhalik. Ya. Fama hamalaka ala dhalik. Apa yang menjadikan engkau melakukan demikian itu, yang membawa engkau melakukan seperti itu? Maknanya kata Syekh, mahujatuka ala jawazi dhalik. Apa dalilnya yang menunjukkan bolehnya demikian itu? Kok kamu bisa melakukan hal yang demikian? Begitu terkena sengatan kala jengking, langsung mencari orang untuk meruqyahnya. Sehingga ditanya, apa dalilmu? Hujjah yang membolehkan demikian itu. Kemudian kata beliau, qultu, saya katakan hadithun, haddatsanahu Syu'bi. Qala wa ma haddatsakum? Maka saya pun menjawab, hadith, ya, telah bercerita kepadanya Syu'bi. Wa ma haddatsakum, apa yang telah diceritakan Syu'bi kepada kalian? Qultu, ya, saya katakan, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb, telah bercerita kepada kami an Buraidah ibn al-Husayb annahu qal, bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Bahwasanya beliau berkata, la ruqyata, tidak ada ruqyah, illa min ainin ahummatin, tidak ada ruqyah kecuali untuk orang yang terkena ain atau terkena hummah. Al-ain, yang dimaksud al-ain, penyakit ain, adalah isabatul aini ghairahu bi'ainih. Itu terkena apa? A'in. Ghairahu. Itu pandangan orang kepada yang lainnya. Bi'ainihi. Dengan matanya. Yang menyebabkan orang tersebut sakit. Karena pandangan orang lain. Namanya terkena penyakit ain. Al-hummatin. Ada pun yang dimaksud dengan al-hummatu adalah sumul akrabi wa syabahuha. Yaitu apa? Racun kalajengking atau yang semisalnya. Karena kalajengking tatkala menyengat, menggigit, itu kan apa? Mengeluarkan racun. Nah, ini yang dijadikan apa? Yang dijadikan dalil oleh beliau. La ruqyata illa min ainin. Tidak ada ruqyah kecuali dikarenakan penyakit ain. Itu pandangan orang kepada yang lainnya, kemudian menyebabkan dia terkena penyakit ain. Atau hummatin, ya, hummah tadi, itu sengatan kala jengking. Qala qad ahsana manintaha ila ma sami'a. Sungguh sangat bagus orang yang berhenti ila ma sami'a, berhenti terhadap apa yang dia dengar. Barakallahu fikum. Artinya apa kalimat tersebut? Intaha ila ma sami'a. Sungguh telah bagus, sangat bagus orang yang berhenti kepada apa yang dia dengar. Artinya ai akhadha bima balaghahu minal ilmi bi khilafi man ya'malu ala jahlin aw la ya'malu aw la ya'malu bima ya'lam. Maknanya adalah akhadha bima balaghahu, artinya dia mengambil, mengamalkan apa yang telah sampai kepadanya minal ilmi, dari ilmu yang dia dapatkan. Ini arti manintaha ila ma sami'a. Orang tersebut mengambil, mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Ya. Ini bagus yang seperti ini. Bi khilafi man ya'malu ala jahlin. Ya, berbeda dengan orang yang beramal tapi tidak di atas dasar ilmu. Ya. Berbeda dengan orang yang seperti ini. Ya. Orang yang seperti ini sangat jelek. Kenapa? Beramal tapi tidak didasari ilmu. Ya. Ini menjadi orang yang maghdub. Ya. Orang yang maghdub. Dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu an-nasara. Kenapa dimurkai? Karena mereka beramal bila ilmin. Mereka semangat dalam mengerjakan ibadah tapi tanpa didasari ilmu. Kemudian kata beliau, "Aula ya'malu bima yu'lam," atau dia tidak mengamalkan apa-apa yang telah diketahui. Sudah ngerti tapi tidak diamalkan. Ini juga yang jelek. Ini juga apa? Kelompok yang jelek. Yang mendapatkan laknat dari Allah. Barakallahu fikum. Memiliki ilmu, ya. Barakallahu fikum, akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Ini kaum Yahudi, ya. Barakallahu fikum, yang mereka menjadi kaum yang maghdhub, ya. Itu. Jadi kaum yang maghdhub afan adalah mereka kaum al-Yahud. Orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang al-Yahud yang mereka memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Adapun an-Nasara, mereka menjadi orang yang dal, orang yang dalun, orang yang sesat. Kenapa? Senang beramal akan tetapi barakallahu fikum ala jahlin. Ibadahnya, amalannya itu dibangun di atas kejahilan. Sehingga di sini dikatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah bagus, ya, orang yang mengamalkan, ya, atau orang yang dia beramal di atas ilmu yang dia miliki. Kemudian kata beliau, walakin haddatsana Ibnu Abbasin anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, akan tetapi telah bercerita kepada kami Ibnu Abbas, ya, telah bercerita kepada kami Ibnu Abbas. Siapa ini Ibnu Abbas? As-sahabiyul jalil, sahabat yang sangat mulia, Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib ibnu ammin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib, anaknya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Da'alahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Inilah tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tarbiyah yang diajarkan oleh Rasul kepada anak yang masih kecil Ibnu Abbas, yaitu biddu'a, dengan mendoakan kebaikan. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Barakallahu fikum. Ini Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabiyun jalil, ya. Walakin haddatsana ibnu Abbasin anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi telah bercerita kepada kami, ya, hadis ini telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.